kita itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna nabiyyana muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة مجلس تعليم yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita akan melanjutkan dari kebiasaan kita, bahwasanya di malam Sabtu ini ada dars, ya, pelajaran. Oleh sebab itu mungkin ini bukan yang ketiga, ya, bukan ketiga ini, ya, hah, ya, bukan ketiga. Mungkin nanti ada pelajaran yang lain, ya, bukan dari hadis arba'in biasanya itu, ya, yang dibawakan oleh Ustaz Thariq Hafidzahullah Ta'ala. Nah, sebagaimana dari judul ceramah yang disebar, bahwasanya di malam hari ini kita akan menyebutkan dari sifat-sifat keutamaan dari istri yang salihah. Dan insyaallah taala kita akan membaca dari Kutayb, kitab yang kecil, risalah yang jumlah lembarannya mungkin sekitar 46 lembar, sudah sampai 50 halaman. Nah, kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Hafidzahullah Ta'ala. Judul kitab beliau Sifat Zawjati Salihah, sifat-sifat istri yang salihah. Dan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, yang segera ma'ruf ya, beliau ini dari ulama yang dikenal di tengah-tengah kaum muslimin. Beliau doktor dalam bidang akidah, punya beberapa karangan ilmiah, ada sekitar 20 karangan ilmiah, 20-an lebih, dan salah satunya ini yang kita baca, kitab yang ringkas yang berisi tentang pelajaran bagaimana seorang wanita dia menjadi wanita yang salihah. Ya, mungkin banyak yang bertanya, apa hubungannya dengan lelaki? Ini sifat-sifat istri yang salihah. Hubungannya jelas ya, pasti ada. Karena kalau kita menjadi seorang suami, ada tanggung jawab kita kepada istri kita. Bagaimana kita arahkan kepada jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Dan kalau kita menjadi seorang ayah, mungkin kita memiliki dari putra atau putri, ada anak-anak perempuan kita, maka kita wajib untuk mengarahkan mereka kepada pintu-pintu kebaikan. Dan kalau kita misalnya belum menikah ya, sudah jelas bukan seorang ayah, tapi mungkin ada saudari kita, maka bagaimana caranya untuk kita mengajarinya dari sifat-sifat yang mulia di dalam Islam, agar dengan hal tersebut dia bergaul, dia berada dimanapun, dia menampilkan sifat-sifat seorang muslimah yang dengannya diharapkan kebaikan yang banyak. Oleh sebab itu, di kitab ini sangat penting sekali untuk kita pelajari. Apalagi di masa sekarang ini, banyak terjadi dari fitnah. Jelas ya, banyak hal-hal yang kita harusnya lebih butuh kepada ilmu agama, yang kita ajarkan kepada keluarga kita, anak dan istri kita, dan kepada saudara-saudari kita, kepada karib kerabat kita, kepada tetangga kita, atau kepada siapapun yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, kita ajarkan kebaikan kepada mereka. Dan kita akan mulai membaca dari kitab ini. Kata beliau hidayah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau pembahasan bismillahirrahmanirrahim, saya kira ini pembahasan yang sudah sering kita dengarkan. Saya sudah terbiasa untuk kita dengarkan. Pasalnya kalau seorang dia memulai berseluruh dari aktivitasnya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka seakan-akan dia memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengharapkan berkah dari setiap aktivitas yang akan dia mulai dengannya. Jelas ya? Nah, sebab itu dia ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan saya kira ini pembahasan yang sudah sering kita dengarkan. Jelas ya? Kemudian beliau menyebutkan dari mukaddimah pembukaan pada beliau, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ini juga sudah biasa didengarkan. Ya, mungkin ada yang sudah hafal, tapi barangkali ada yang belum memahami maknanya, belum mengetahui terjemahannya. Maka saya akan sebutkan secara ringkas ya. Innal hamdalillah Sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, yang kita semua memujinya. Allah Subhanahu wa taala dipuji karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha mulia dan maha agung, yang tidak ada keserupaan dengan satu makhluk pun. Maka ini dasar kenapa kita memuji, menyanjung, membesarkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita dari nikmat-nikmat dan anugerahnya yang tak terbatas, yang kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon, meminta pertolongan hanya kepadanya. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan penjagaan kepada hambanya di dalam keadaan apapun. Kalau dia senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengeluhkan dari setiap apa yang didapatkan dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengadakan untuknya jalan keluar, solusi dalam kehidupannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Wa nastaghfiruh, dan kami memohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang telah berlalu ataupun dosa yang akan kita perbuat di dalamnya. Maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Kita memohon penjagaannya agar apa yang telah berlalu dari dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa natubu ilaihi, dan kita bertobat kepadanya. Sebagian dari para ulama mereka membedakan antara makna istighfar dan taubat. Kalau kedua dari kalimat ini disebutkan secara bersamaan, maka memiliki makna yang berbeda. Istighfar dan taubat itu maknanya beda. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, ya sama saja, memohon ampun dan meminta taubat. Jelas ya? Ini kalau disebutkan bersamaan seperti dalam kalimat ini, wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi, ada kata istighfar dan ada kata taubat, maka memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau disebutkan istighfar bersendirian tanpa disebutkan taubat, tanpa digandengkan dengan taubat, maka makna istighfar itu sama dengan makna taubat. Demikian pula taubat kalau disebutkan sendirian tanpa digandengkan dengan istighfar, maka maknanya masuk ke dalam dari mana taubat, mana istighfar. Kedengaran ya? Jelas ya? Yang sampai tidak jelas. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa kami. Wa sayyiati amalina, dan kejelekan-kejelekan dari amalan-amalan kami. May yahdihillahu fala mudilla lah, maka siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiya lah, dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala telah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepada orang tersebut. Sebutkan saya terjemahannya ya. Wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. La syarika lahu, tidak ada persekutuan kepadanya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kemudian yang setelahnya, ini baru kita akan masuk pada ucapan Syekh Hafidzahullah Ta'ala. Kata beliau, fa'inna maudu'a hadhihi risalah allati hiya bi'unwani sifatu zawjati saliha laysa al-kalamu wal-khitabu fiha mukhtassan bis-syabati al-muqbilati al-zawaji al-raghibati fi ma'rifati sifatu zawjati litatahalla biha walituhayyi'a nafsaha litahqiqiha wa tatmimiha wa tatmimiha. Kalau ada yang sudah ada belajar nahu, ada belajar nahu, ilmu nahu, kalau ada yang belajar ilmu nahu, bagus kalau dia ingin baca. Saya persilakan kalau misalnya dia sudah bisa baca, bisa dia baca, nanti kita benarkan bersama. Ada yang belajar ilmu nahu, belajar tapi belum bisa. Iya, belajar nahu itu kalau seorang yang menuntut ilmu itu bekal utamanya. Dia harus bisa membaca kitab. Ya? Jelas ya? Dia berusaha cari di mana orang-orang yang bisa mengajarkannya. Kalau dia sudah pandai membaca kitab, dia pahami maknanya, ini akan menambah semangatnya untuk belajar. Jelas ya? Ilmu-ilmu yang seperti ini sudah kurang ya. Biasanya orang sudah malas untuk mempelajarinya. Apalagi sekarang ini katanya banyak ustaz. Jadi tidak usah terlalu bersusah payah. Cukup kita duduk, datang talim, dengar, selesai. Tapi kita harus berusaha ya. Kata beliau, Hafidzahullah Ta'ala, fa'inna maudu'a hadhihi risalah allati hiya bi'unwani sifatu zawjati salihah. Kata beliau, maka sesungguhnya pembahasan dari risalah ini, tulisan yang singkat ini, yang judulnya adalah sifat-sifat istri yang salihah. Kata beliau, laisa al-kalamu wal-khitabu fiyah mukhtasun. Ucapan atau arahan dari pembicaraan dari kitab yang ditulis ini bukan diarahkan khusus kepada wanita atau pemuri yang sebentar lagi akan menikah. Ini tidak khusus pembahasannya untuk mereka. Biasanya kalau kita mendengar ada orang yang ingin menikah, misalnya seorang wanita, pasti dia sebelum menikah dia ingin mempelajari dari sifat-sifat istri yang salihah. Maka dia misalnya mendatangi majelis ilmu, atau dia membaca karangan-karangan, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan apa yang dia inginkan, dia cari dari sifat-sifat istri yang salihah. Tapi kata beliau Hafidzahullah Ta'ala, kitab ini bukan khusus diarahkan kepada mereka saja. Jelas ya? Laisal kalamu wal khitabu fiya mukhtasan bisyababati al-mukbilati al-zawabi al-raghibati fi ma'rifati sifati zawjati litatahalla biha wa litahayyi'a nafsaha litahqiqiha wa tatmimiha wa tatmimiha. Bukan diarahkan tulisan ini khusus bagi para wanita yang ingin menikah saja. Ya memang kalau wanita ingin menikah, dia sangat ingin mengetahui dari sifat-sifat istri yang salihah, yang dengannya dia bisa berhias dengan sifat-sifat tersebut. Kemudian dia bisa menyiapkan dari jiwanya untuk mewujudkan dari sifat-sifat istri yang salihah, menyempurnakannya. Ya? Tapi sekali lagi bahasanya kitab ini bukan khusus untuk mereka saja. Kemudian kata beliau, walaysa ayyadan muhtasam bil mar'ati al mutazawwijati allati ahabbat li nafsiha sifat az-zawjati salihati lituhafidha 'alayha wa lituhaqqiqaha fi hayatiha. Dan bukan pula diarahkan khusus bagi seorang wanita yang sudah menikah, yang dia senang atau dia menginginkan mendambakan bahasanya jiwanya itu dihiasi dengan sifat-sifat istri yang salihah, yang dengannya dia menjaga dirinya di atas sifat tersebut, kemudian diwujudkan dalam hidupnya. Kama annahu laysa muhtasam bil mar'ati al muqassirati li 'ilaji ma 'indaha min taksirin wa tadkiriha bi jawanibi naqs litadraka amraha wa hayataha zawjiyatal karimah. Sebagaimana tulisan ini pula bukan khusus diarahkan kepada wanita yang banyak kekurangan, mungkin dia lihat dirinya tidak salihah, tapi kitab ini tidak khusus untuk mereka saja. Jelas ya, kitab ini tidak khusus untuk mereka saja. Walaupun memang wanita yang dia merasa bahasanya dia punya kekurangan dari sifat-sifat yang baik, maka biasanya dia akan berusaha. Ini kalau wanita yang sadar, dia akan berusaha untuk mencari obat yang berkaitan dengan hal tersebut sehingga jiwanya itu bisa mulia dengan hal itu. Dia bersifat dengan sifat wanita yang salihah di dalam kehidupannya, apalagi kalau biasanya menuju kepada jenjang pernikahan. Kemudian kata beliau, bal innahu khitabun wa tadhkiratun a'ammu min hadha kullih fahiya tadhkiratun lil-ab alladhi yuridu li banatihi wa man tahta yadihi nash'atan tayyibatan wa hayatan karimatan wa dukhulan lil hayati zawjiyyati ala wafti muradillahi wa muradi rasulihi sallallahu alaihi wasallam litakuna aunan lahu liyudakkirahunna bidawabit syar'iyyati wassifat al-mar'iyyati allati yanbaghi lilfata an tansha'a 'alayha. Kata beliau, bal innahu, bahkan tulisan yang ringkas ini itu diarahkan dan sebagai peringatan yang lebih umum dari apa yang telah dijelaskan tadi. Jadi dia tidak khusus ya kitab ini tentang dari sifat-sifat istri yang salihah. Memang jadinya seperti itu. Jelas ya? Tapi dia tidak khusus diarahkan kepada orang yang ingin menikah misalnya, ya khusus untuk mereka saja. Atau khusus kepada istri yang sudah menikah saja, perempuan yang sudah menikah saja. Atau kepada wanita yang banyak kekurangan kemudian dia ingin memperbaiki dirinya. Tapi bahkan kitab ini lebih umum, ya, arahannya dari hal tersebut. Jelas ya? Maka kitab ini memberikan faedah bagi siapa saja. Kalau dia ingin belajar, apakah dia ingin menikah, atau dia sudah menikah, atau banyak kekurangan pada dirinya, semuanya bisa mengambil faedah dari kitab yang mulia ini. Jelas ya? Nanti akan disebutkan sifat-sifatnya. Kata beliau di sini, bahkan kitab ini diarahkan dan sebagai peringatan yang lebih umum dari apa yang telah disebutkan tadi. Fahuwa tadhkiratun lil-ab, kitab ini juga sebagai peringatan bagi orang tua, seorang ayah yang dia menginginkan untuk anak-anaknya, putri-putrinya dan siapa saja yang berada di bawah tanggungannya kehidupan yang baik dan kehidupan yang mulia. Jelas ya? Kalau dia memiliki istri, kalau dia memiliki putri-putri, atau ada siapa saja yang berada di bawah tanggungannya dari kaum wanita, maka dia wajib untuk mengajarkan mereka dari sifat-sifat yang salihah. Jelas ya? Sehingga mereka memperoleh dari kehidupan yang baik dan kehidupan yang mulia, sehingga tatkala mereka ingin menikah maka mereka di atas sifat-sifat yang salihah yang berkesesuaian dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan apa yang diinginkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Litakuna aunan lahu, agar sebagai hal yang membantu untuk orang tua untuk mengingatkan dari putri-putrinya dengan doa syariah wasifatul mar'iyah, diingatkan mereka bagaimana dari sifat-sifat dari wanita yang salihah itu dengan sangat detail disebutkan dalam syariat kita, dan sifat-sifat yang mulia yang terjaga yang sepantasnya dari seorang pemudi dia tumbuh dengan sifat-sifat tersebut. Jelas ini ya? Dari siapa saja yang dia menginginkan dari kehidupan yang baik di kehidupan dunia ini, maka dia harus mengamalkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia adalah seorang wanita, maka dia pelajari dari sifat-sifat dari wanita yang salihah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa saja yang beramal dengan amalan yang salihah, min dzakarin aw untha, kalau dia seorang wanita, dia berhias dengan akhlak yang mulia, dengan sifat-sifat yang salihah, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahum hayatan tayyibah, maka kami akan memberikan kehidupan kepada mereka, kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas mereka di hari kemudian dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan di kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu, kalau dia seorang wanita, maka dia amalkan apa yang terdapat dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berhias dengan hal tersebut. Maka hal itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya. Dia akan tumbuh dengan kebaikan. Dia akan tumbuh dengan kehidupan yang mulia. Kemudian kata beliau, wa tadhkiratan lil umm. Dan ini juga sebagai peringatan bagi seorang ibu. Ya? Tadi diingatkan yang pertama, peringatan bagi seorang ayah. Dia memiliki anak-anak perempuan, maka wajib untuknya diarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Jelas ya? Dan ini juga sebagai peringatan bagi seorang ibu. Wa hiya ra'iyatun fi baitiha wa mas'ulatun an banatiha wa muwajjihatun lahunna wa kathirun minal banati yansha'na ala anwa'in minal akhlaqi was sifati iktasabnaha minal ummi. Kata beliau, ini sebagai peringatan bagi seorang ibu. Karena seorang ibu itu dia adalah pemimpin di rumahnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya terhadap anak-anak perempuannya. Jelas ya? Oleh sebab itu dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Kata Nabi kita Muhammad SAW, bahasanya kalian itu semuanya adalah pemimpin. Jelas ya? Dan seorang imam dia adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. وَالرَّجُلُ رَائِنَ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَئِيَّتِهِ. Dan seorang lelaki, seorang suami, dialah pemimpin di tengah keluarganya, dan dia akan mengintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun, dan seorang istri dia dialah pemimpin ala ahli baiti zaujiha, di rumah dari suaminya, wa waladuhu, dan dia memimpin dari anak-anak suaminya, wa huwa mas'ulatun anhu, dan dia nantinya akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anak tersebut. Jelas ya? Oleh sebab itu, seorang ayah dan seorang ibu, dia memiliki peranan yang amat penting dalam keluarga. Apalagi kalau dia memiliki anak-anak perempuan, maka ini tanggung jawabnya lebih besar lagi. Itu dia perhatikan, bagaimana diarahkan agar mereka berpenampilan, berakhlak dengan akhlak wanita-wanita yang salihah. Maka ini tanggung jawab yang besar. Apalagi di masa kita ini, zaman yang kita berada di dalamnya. Ya, kehancuran dan kerusakan itu mudah sekali didapatkan. Perempuan itu tidak bisa dia keluar. Di dalam rumahnya, dalam kamarnya bisa dia disentuh dengan berbagai macam keburukan dan kerusakan. Oleh sebab itu, ini tanggung jawab dari seorang ayah dan tanggung jawab dari seorang ibu. Maka jangan dia meremehkan hal tersebut. Ini tanggung jawabnya berat sekali. Nanti tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimintai pertanggungjawaban untuk hal tersebut. Jelas ya? Oleh sebab itu, ibu memiliki peranan yang amat penting dalam satu bait syair disebutkan, al-ummu madrasatun idza adatha adatta shaban tayyib al-a'rab. Ibu itu adalah madrasatun, tempat belajar. Jelas ya? Dari madrasah, tempat pertama kali anak itu menimbang dari pelajaran itu bermula dia melihat kepada ibunya. Dia banyak dipengaruhi oleh ibunya. Apabila engkau menyiapkan dari ibu yang baik, maka engkau telah menyiapkan generasi yang terbaik di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kalau dia ingin menikah, maka dia persiapkan dari calonnya. Misalnya dia lihat dari kebaikan akhlaknya, dari sifat-sifatnya yang terbaik. Kalau misalkan dulunya mungkin dia belum mengenal dari agama sunnah, maka dia berusaha untuk memperbaiki dari istrinya. Jelas ya, dia arahkan kepada hal yang terbaik. Bagaimana dia bersifat dengan istri yang salihah. Karena anak-anaknya itu akan menimba pelajaran dari ibunya. Dia madrasah yang pertama, tempat seorang anak itu pertama kali dia menimba ilmu pengetahuan itu melalui ibunya. Jelas ya? Maka harus dia perhatikan hal tersebut. Sebab itu kata beliau di sini, kebanyakan dari anak-anak perempuan itu mereka tumbuh berkembang dengan berbagai macam tingkah laku dan akhlak-akhlak dan sifat-sifat yang berbeda-beda, itu semuanya mereka dapatkan dari ibunya. Maka seorang wanita, kalau dia menginginkan anaknya itu baik, putra-putrinya itu baik, maka terlebih dahulu dia memperbaiki dirinya. Dia seorang ayah, maka dia perbaiki dirinya. Jelas ya? Kalau kita ya perhatikan dari kitab-kitab yang berkaitan dengan periwayatan sanad, ya, kita akan ketemukan bagaimana dari seorang rawi hadis itu dia mengajarkan ilmu kepada anaknya. Dalam sanad misalnya di Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim, tidak jarang kita ketemukan seorang anak yang meriwayatkan hadis dari ayahnya sendiri. Jelas ya? Sebagaimana Syekh Dr. Abdul Razak di sini, beliau belajar ilmu agama diantara syekhnya adalah ayahnya sendiri, Syekh Abdul Muhsin Al-Badar. Jelas ya? demikian dari keadaan dari seorang itu kalau dia ingin kebaikan di tengah keluarganya. Tapi kita di masa ini biasanya ya kita kalau menginginkan kebaikan kepada anak kita, gampang saja, tinggal dimasukkan saja di pondok pesantren. Tidak ditahu bagaimana perkembangannya, bagaimana dari kemajuannya, bagaimana dari anak itu, apakah bisa dia belajar atau tidak. Biasanya kita tidak perhatian dengan hal tersebut. Yang penting anak kita baik, sudah masuk pesantren itu sudah cukup. Padahal banyak dari hal-hal yang perlu dia perhatikan bagi seorang ayah. Apalagi kalau dia bekerja, maka ini banyak dari hal-hal yang perlu untuk dia perhatikan. Kemudian kata beliau di sini, bahwa tadjiratun aidan lidu'atil inayati bihadal amri walihtumami bihi wasa'yu fi nasri hadhi sifatil fadilati wal akhlaki alhamidati wal khilalil mudarakati litakuna sifatil mulazamatil للبنات والنساء في مجتمع الإيمان وفي ديار المؤمنين. كتب لي رسولي وهي تذكرة أيضا دليل جدا سبادي ترنياتا بل ترى جري دعوة agar mereka perhatian dengan hal ini. Jelas ya, kita dari orang-orang yang belajar menuntut ilmu agama, kalau ada kebaikan yang kita ketahui, maka kita ajarkan kepada umat. Kalau saya, kita ajarkan kepada mereka sesuai dengan kemampuan kita. Dan agar sebagai hal yang diutamakan dari saran dai, dengan perhatikan dari hal ini, bagaimana agar para wanita itu mereka berpenampilan dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dengan sifat-sifat yang saleha. Tenaga seorang dai itu dia berjuang untuk menyebarkan dari sifat-sifat yang mulia ini dan akhlak-akhlak yang terpuji ini, yang dalamnya penuh dengan keberkahan, agar mereka bersifat dengan sifat ini bagi para anak-anak perempuan dan para wanita ketika mereka berada di tengah kaum mukminat, para wanita yang lainnya, atau di rumah-rumah dari kaum mukminin. Kita terganggu suaranya, kerasa. Tapi dengar ya. Jadi apa yang akan disebutkan oleh beliau di sini yang berkaitan dengan sifat-sifat yang mulia bagi seorang wanita itu menyangkut banyak hal. Dia kewajiban bagi seorang ayah, dia kewajiban bagi seorang ibu, dan dia kewajiban bagi siapa yang mendakwakan agama. Jelas ya? Maka ini kaitannya dengan banyak hal. Kemudian kata beliau, la siyama wa nahnu na'ishu zamanan ghizyatil mar'atu ghazwan lam yasulaha fi ayyi fatratin min fatratit tarikh sadiqati. Kata beliau, terlebih lagi kita hidup di masa, di satu zaman yang wanita-wanita itu mereka diserang dengan berbagai serangan ya, untuk menjelekan mereka, untuk merusak dari para wanita itu dengan sesuatu yang tidak pernah ada pada umat-umat yang sebelumnya. Karena di masa ini memang kerusakan dan kejelekan itu lebih banyak. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidak akan datang suatu masa kecuali masa yang setelahnya itu akan lebih rusak dibandingkan dari masa yang sebelumnya. Jelas ya? Kalau kita berada di masa ini, bagaimana kerusakan itu adalah hal yang sangat mudah sekali. Wanita-wanita itu mudah sekali untuk dirusak. Heh? Kalau para pemuda dan pemudi, segera sudah paham. Akses yang menuju untuk merusak akhlak dan pikiran, akhirah, itu hal yang terbuka lebar melalui media massa, melalui media elektronik. Jelas ya? Kita walaupun dalam kamar tidak ada yang lihat, maka kita sangat mudah mengakses itu semua. Mental kita dirusak, otak kita dirusak, pikiran kita dirusak, diarahkan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam dosa dan maksiat. Oleh sebab itu, kita katakan ini tugas yang amat berat. Tugas bagi seorang ayah, tugas bagi seorang ibu, dan tugas bagi seorang juru dakwah. Jelas ya? Oleh sebab itu, kita harus banyak-banyak diri di majelis ilmu, agar hati kita ini senantiasa diisi dengan keimanan, semakin kuat, semakin kokoh untuk menghadapi dari perkembangan zaman. Semakin berkembang, semakin berkembang pula bagaimana cara-cara untuk menuju kepada kerusakan dan kebinasaan. Kalau kita tidak pandai dan cerdas memanfaatkan dari sarana, dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka itu akan berujung sebagai bencana dan musibah bagi kita sendiri. Jelas ya? Oleh sebab itu kata Abu Hazim Salama bin Dinar al-A'raj, kata beliau, "Kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fa hiya baliyah." Setiap nikmat yang ada pada kalian, dari sarana dan prasarana yang memudahkan di masa ini, kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, "Fa hiya baliyah." Maka nikmat itu akan berubah menjadi bencana dan musibah bagi kita. Jelas ya? Jadi nikmat itu kadang ujungnya akan menjadi sebuah nikmat secara hakikat, dan kadang ujungnya dia bisa menjadi musibah dan malapetaka. Kalau dia nikmat itu diketahui bahwasanya hakikatnya adalah nikmat, itu dengan cara kita syukur, maka akan dibukakan nikmat-nikmat yang berikutnya. Kita akan semakin tunduk dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat itu. Maka ketahuilah nikmat itu hakikatnya adalah sebuah nikmat yang benar. Tapi kalau kita berada dalam sebuah nikmat, tapi nikmat itu tidak mengarahkan kita kepada kebaikan, dengan nikmat itu kita justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita terjatuh dan terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, maka hakikatnya itu bukan nikmat, tapi musibah dan malapetaka, bencana bagi kita. Maka ini ukurannya. Ya, jangan tertipu dengan banyaknya fasilitas yang kita dimudahkan di masa ini. Oleh sebab itu kita banyak belajar agar kita selamat dari kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa ini. Lebih berat lagi kalau kita sudah berkeluarga, ada tanggung jawab kita. Yang kata beliau, di masa ini banyak dari hal-hal sarana-sarana yang bisa menjatuhkan kita, menjerumuskan kita ke dalam jurang kebinasaan. Apalagi kalau dia seorang wanita, kehormatannya itu akan tergadaikan, akan hancur, akan gugur, akan hilang dari kehormatannya. Banyak ya kita dengarkan berita melalui Facebook, percakapan yang singkat, besoknya kehormatannya dengan singkat juga hilang. Jelas ya? Melalui WhatsApp dengan mudah percakapan 2-3 kalimat, dengan 2-3 kalimat juga itu kehormatannya juga hilang dengan mudahnya. Ini banyak ya. Maka tidak ada yang bisa menjaga dan membentengi kita kecuali kuatnya dan tertancapnya kokohnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? pada di masa ini, anak-anak perempuan itu diserang dengan hal tersebut, diserang pada kemuliaannya, pada kesempurnaan dari kemuliaannya, dari keelokannya, dari perhiasannya, dari keimanannya, akhlaknya, dan keutamaannya. Orang-orang kufar berusaha bagaimana agar wanita-wanita muslimah itu hilang harga dirinya. Jelas ya? Tapi kalau kita dibarengi dengan ilmu agama, ada yang mengarahkan kita, maka seluruh dari media elektronik yang kita miliki, bukan kita sebarkan dari konten-konten yang menjerumuskan kita ke dalam dosa dan maksiat, tapi justru kita menyebarkan dakwah melalui hal tersebut. Kita membagi, ya, kita share dari faedah-faedah agama, ini yang bermanfaat untuk kita. Kemudian kata beliau, sebacakan saja ya terjemahannya, karena kita belum masuk sebenarnya pada inti dari pembahasan, masih pada pembukaan. Kata beliau, bahasanya wanita-wanita yang terdahulu, zaman yang dahulu, mereka kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa ini, itu tidak sampai kepada mereka. Jelas ya? Karena seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, musuh-musuh Islam juga semakin melancarkan serangan-serangan mereka kepada anak-anak kaum muslimin. Jelas ya? Kalau di masa terdahulu, yang bisa merusak mereka mungkin teman-temannya, teman bergaulnya. Tapi kalau kita di masa ini, banyak potensi yang bisa merusak dari anak-anak kita. Jelas ya? Mulia kata beliau, adapun pada hari ini, maka anak-anak wanita kita banyak sampai kepada mereka dari kejelekan-kejelekan, kotoran-kotoran, sampah dari alam. Jelas ya? Maksudnya, kita berada di Indonesia, tapi kerusakan-kerusakan yang terjadi di negara barat sana, bisa juga kita temui di Indonesia ini. Bisa juga dinikmati oleh anak-anak kaum muslimin. Kemudian kata beliau, kehinaan-kehinaan, kerusakan-kerusakan di alam ini bisa sampai kepada mereka. Padahal mereka itu berada di dalam rumah mereka, di dalam kamar mereka. Tapi kerusakan, kehinaan, hal-hal yang bisa merusak akal dan pikiran mereka, apalagi wanita ya, akalnya memang sudah kurang, diisi lagi dengan hal-hal yang rusak, maka mereka akan semakin jauh dari makna kesalihan, bagaimana mereka menampilkan dari akhirat yang mulia. Jelas ya? Walaupun mereka tidak keluar dari rumah mereka, kalau wanita memang keluar dari rumahnya, istasrafa syawatin, ada syaitan, maka syaitan itu akan menghiasinya dari jarak jalannya, lenggak-lenggok, ini mata-mata yang ditunggangi dengan syawat dan syaitan, pasti akan terpana dengan hal itu. Tapi kalau sekarang ini, walaupun wanita tidak keluar, dia bisa menjadi sumber fitnah bagi lelaki, bagi kaum muslimin. Dia bisa terfitnah dan dia juga bisa menjadi sumber fitnah. Maka ini tugas dari seorang ayah dan seorang ibu, bagaimana dia mendidik anaknya agar tumbuh dewasa dengan akhlak yang mulia di dalam pendidikan dan madrasah Islam. Terasa ini tugas yang berat. Dia mungkin bisa menjaga dirinya, tapi dia belum tentu tidak menjaga dirinya menjadi sumber kerusakan bagi orang lain. Kalau kita sekarang ini bagus, sudah pakai cadar, tapi masih posting foto-foto bercadar. Jangan disangka ini tidak bisa menarik, bisa menimbulkan hawa nafsu. Ini juga bisa. Ya, apalagi dengan tangannya di edar, muncul sedikit. Ya, jelas ya. Maka ini, apalagi kalau dibumbui dengan kata-kata, ini talim, kata-kata seperti itu. Memang kesannya untuk mengajak orang belajar. Tapi yang namanya lelaki yang fitrahnya lurus, pasti dia akan terbawa dengan hal tersebut. Makanya kita dilarang, atau para wanita itu dilarang untuk merendahkan hati mereka mendayu-dayu di hadapan para laki. Kalau kita sekarang mungkin tidak bisa secara langsung, tapi melalui apa? Tulisan-tulisan disebarkan melalui Facebook dan yang lainnya. Ya saya, suara saya jaga. Kalau ada laki, apa? Tapi kalau tulisannya, apa? Di mana? Seperti itu. Mungkin suara yang saya jaga, tapi tulisan-tulisan yang disebar di internet, ya, ini semua sebagai sumber fitnah. Karena seorang wanita harus menjaga dirinya, menjaga kemuliaannya. Jelas ya? Jangan dia mudah untuk dicicipi oleh siapa saja. Jelas ya? Kalau bunga itu kalau sering disentuh pasti dia lalu. Tapi kalau bunga dijaga, makanya kalau kita perhatikan bunga mawar itu bunga yang paling disukai. Kenapa? Dia berdiri, tidak sembarang orang bisa sentuh. Kalau wanita begitu, dia jaga dirinya, semakin dia menjaga dirinya, maka dia akan semakin mulia. Jelas ya? Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin ditinggikan. Jadi dia jaga hal tersebut. Kata tulis mar'atu fi hujratiha amana syasati. Kata beliau, bahasanya, sekarang seorang wanita kata dia duduk di kamarnya, tapi di depan syasa, di depan kotak ajaib. Apa itu? Itulah layar yang segempat itu, kotak ajaib namanya. Televisi, monitor, dan yang lainnya. Apapun yang kita inginkan bisa keluar, tinggal klik, keluar dia. Tinggal enter, apa yang semua kita inginkan keluar. Wanita yang dalam rumahnya, dia duduk di tengah rumahnya, dalam kamarnya. Ya? Orang tuanya dari luar kamar ini, kenapa putriku tidak keluar dari selesai salat subuh sampai malam, tidak ada keluar, tidak ada suara. Ternyata apa? Masih asyik memperhatikan monitor atau bermain-main dengan handphonenya. Jelas ya? Oleh sebab itu, di dalam Islam itu lengkap. Semuanya harus dijaga. Mulai yang terjadi di dalam rumah, sampai di rumah itu bagi seorang wanita harus dijaga semuanya. Jelas ya? Ini tidak sangat berat bagi seorang ayah dan ibu. Dan seorang guru dakwah, kalau dia paham ini, betapa beratnya tugasnya ini. Jadi dia tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dia akan ditanya di hari kemudian kalau dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Melalui jejaring internet yang bisa menyusupi dari akalnya, pikirannya, hatinya pada setiap kerusakan dan kejelekan. Kalau sebab itu dia butuh untuk dia menjadi seorang wanita yang salihah, terjaga dari kemuliaannya, dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tutup jiwanya, hatinya dari seluruh celah, saluran-saluran kejelekan dan jalan-jalan kejelekan dan tempat-tempat yang bisa menjerumuskan dirinya kepada jurang-jurang kerusakan. Dia tutup hal tersebut, dia tutup celahnya. Sesuai dengan agama kita namanya Sadid Dari'ah. Menutup dari segala pintu dan celah-celah yang bisa mengantarkan cara itu kepada dosa dan maksiat. Sebelum terjadi sudah dicegah. Dalam Al-Quran Al-Karim Allah SWT berfirman, wala taqrabuz zina. Dan janganlah kalian mendekati zina. Tidak dilarang, tidak disebut janganlah kalian berzina. Tapi yang dilarang, jangan mendekati zina. Agar seorang itu apa? Dia tidak terjatuh dalam zina itu. Mendekat saja tidak, apalagi kalau dia terjatuh. Apa terjatuh saja tidak, apalagi kalau dia mendekat. Maka dia tidak tersebut. Jelas ya? Maka ini merupakan tanggung jawab yang amat besar mas'udiyatun kabirah bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dari kekuasaan untuknya dengan hal tersebut. Maka ini perkara yang amat agung, yang besar, yang seorang itu dia butuh untuk lebih perhatian lagi, perhatian yang mendalam dengan hal ini. Jelas ya? Ini kita belum masuk ya pada sifat-sifat dari wanita yang salihah. Ini masih pembukaan saja. Agar melalui dari pembukaan ini, apa yang telah kita sebutkan, sehingga kita memiliki keinginan untuk mempelajari bagaimana sifat-sifat dari wanita yang salihah itu. Kalau kita tahu bagaimana kerusakan yang terjadi, bahasanya jalur-jalur kerusakan itu akan dengan mudahnya, itu akan masuk kepada anak-anak perempuan kita, saudari-saudari kita. Bahkan, ya, na'udzubillah, kalau dia seorang ibu, harusnya dia mendidik anaknya, justru dia yang terjatuh. Ya, ini lebih parah lagi. Dia harusnya mendidik anak-anaknya, justru dia yang terjatuh dalam kerusakan dan kehinaan itu. Jelas ya? Maka ini harus ada penjagaan. Harus ada kerjasama antara seorang ayah dan seorang ibu. Kalau ayahnya lagi asik main internet, Facebook, ya, seorang istri jangan takut untuk mengingatkan suaminya. Biasanya istrinya kalau saya ingatkan, nanti saya juga nanti dilarang. Ya? Akhirnya apa? Sama-sama kerjasama. Itulah manfaatnya kita menikah. Ada terjadi saling mengingatkan di antara kita. Terkadang suaminya lagi daun turun keimanannya, ada istri yang mengingatkan. Itu nanti akan kita sebutkan bagaimana sifat istri yang salihah. Yang dia menolong suaminya di dalam perkara akhiratnya. Bukan dia menjerumuskan suaminya sehingga dia terpuruk dalam agamanya. Jelas ya, ini nanti akan kita sebutkan semuanya. Dari sifat-sifat dari seorang istri yang salihah, wanita yang salihah. Sudah jam berapa ini? Sudah waktu? Tidak, maksud saya sampai batasannya. Sudah habis waktunya? 3 menit lagi? Sama saja habis itu ya. Lagi berapa waktunya? 3 menit lagi Ustaz. Itu kode keras itu, hanya berhenti dulu Ustaz. Sudah melanjutkan. Jangan ya. Insya Allah Ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Ini masih dalam tahapan untuk kita menuju kepada inti dari pembahasan dari kitab ini. Tentulah sudah tergambar ya, bagaimana dari pentingnya seorang itu dia mempelajari dari sifat-sifat wanita yang salihah. Dia belum menikah, wajib dia pelajari. Dia sudah menikah, tambah wajib lagi. He? Dia banyak kekurangan, dia lihat banyak kekurangan dia seorang wanita. Atau dia, ayahnya, dia lihat anaknya banyak kekurangan dalam sifat-sifat dari seorang wanita yang salihah. Maka ayahnya yang ajarkan kepada anaknya. Dia datang ke majelis ilmu, begitu dia kembali di rumahnya, maka dia ajarkan kepada anak-anaknya. Dia panggil, dia kumpul anak-anaknya. Ya mungkin ya jarang ya. Kalau kita sebagai seorang ayah mungkin jarang kita dapat hal tersebut. Tapi dulu kita, kalau kita lihat ya di belakangan, apa kita kembali ke belakang sedikit, review sedikit. Biasanya orang-orang tua kita itu dulu biasanya ada waktu-waktu dia kumpulkan anak-anaknya, dia ajari, dia tanya bagaimana kamu nak, dia nasihati dengan baik. Nah, ini jangan dilupakan. Ini adat istiadat yang harus kita kembangkan. Ya, tinggal kita tambahi dengan apa? Ilmu agama. Jelas ya? Kita lestarikan hal ini. Jelas ya? Bagaimana kita musyawarah kepada anak-anak kita. Kita tanya bagaimana mereka pelajaran mereka di sekolah. Kita biasanya ayah atau ibu capek juga banyak kegiatan kita di rumah. Mungkin ayahnya sibuk dengan berbagai macam aktivitas di luar rumah. Begitu pulang, melihat anaknya sudah tidur. Berangkat ke sekolah, sudah tidak sempat lagi berbicara walaupun sedikit. He? Anaknya sudah berangkat ke sekolah, pulang begitu terus setiap harinya. Jarang ada kontak fisik dengan anaknya sehingga dia bisa mengajarkan dari adab-adab yang baik, akhlak yang baik. Padahal anak kita semenjak kecil harusnya sudah diajarkan selesai. Oleh karena itu kata para ulama, utlubul ilma sigaran ta'malu bihi kibaran fa inna likulli hasirin mazara'a. Tuntutlah ilmu di waktu kecil, ya? Engkau akan mengamalkan ilmu itu tatkala engkau sudah dewasa. Fa inna likulli hasirin bimazara'a. Karena setiap orang yang memanen itu dengan apa yang dia tanam. Sekarang kita sudah dewasa, mau memanen amal, apa yang kita mau panen? Tidak ada yang kita tanam sebelumnya, ya? Jelas ya? Maka ya begitu cara seorang itu dia berpikir. Ya, mungkin sampai sini dulu ya. Semoga rahmat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya senantiasa bersemangat untuk mempelajari ilmu agama yang dengannya baik dari kehidupan dunia, alam kubur dan negeri akhirat kita. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menggelangkan kita sebagai hamba yang saleh dan salihah dan melipat gandakan dari seluruh amalan ketaatan ibadah kita dan menggugurkan dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.